beri rahmat langsung dari sisi Allah. Yang kedua, Allah ajarkan ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh gembira luar biasa dijumpakan dengan sosok Nabi Khidir alaihi salam. Dan akhirnya Nabi Khidir terus membimbing Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Maka pada akhirnya silsilahnya itu dilangsungkan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tidak kepada guru sebelumnya, tapi dilangsungkan kepada Nabi Khidir alaihi salam, yang disebut dengan potong kompas. Kenapa? Karena Nabi Khidir terus membimbingnya. Dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, maka silsilah langsung kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir dari siapa ilmunya? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ditugaskan. Gimana ya, orang yang hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Khidir, kok malah jadi umat Nabi, malah jadi guru kita? Bingung tidak? Ya kalau belum diberi ilmunya pasti bingung. Mau tahu ilmunya? Persiapan Ramadan ini biar mantap bertorekatnya. Kalau mantap, kira-kira insya Allah dapat mutiaranya gak? Ya, supaya mau tenggelam, supaya mau, kata orang Sunda, teleum, mau nyelam di samudra thoriqoh, dibimbing oleh mursyid supaya mendapatkan mutiara durun ghola. Mutiara adanya di mana? Di dasar laut atau di permukaan laut? Pada permukaan laut paling apa? Dapat paling apa tuh? Itu yang suka dibagang-bagang tuh kalau malam-malam, ikan paling kecil apa namanya? Teri, rebon, pepetek, ya yang murah-murah. Tapi kalau mau tenggelam, supaya apa? Menyelam sampai ke dasarnya. Di dasarnya ada mutiara yang mahal. Nah, maka harus jelas keilmuannya dulu. Jangan sampai kita gak punya dasar ilmu, sebab keimanan dalam agama itu harus berdasarkan ilmu. Pikiran dan hati harus selaras, harus harmonis. Nah, dulu Nabi Khidir alaihissalam itu sudah diceritakan tadi dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, bahkan Nabi Musa berguru kepada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, ya Rob, apakah ada orang yang lebih diberi ilmunya daripada aku? Ya, saking pingin lebih seperti begitu. Maka Allah menjawab, ada Musa. Kata Nabi Musa, ya Rob, pertemukan aku. Aku ingin mendapatkan ilmunya. Akhirnya dikasih tanda oleh Allah. Tandanya kalau bertemu dengan orang yang dimaksudkan itu, ikan yang sudah mati akan lompat lagi ke mana? Ke habitatnya. Ke mana? Ke laut. Nah, maka Nabi Musa itu ya sebagai navigatornya, apa? Supaya petunjuk jalan itu apa namanya kalau mobil? GPS-nya ikan. GPS-nya apa? Ikan yang sudah mati, yang sudah dimasak. Itu yang jadi GPS-nya, sebab Allah memberikan tanda kalau ikan itu lompat lagi ke habitatnya atau ke tempatnya, yaitu laut, di situ kau akan berjumpa dengan orang yang aku maksud. Akhirnya Nabi Musa bawa apa? Asisten namanya Nun bin Yusa. Yang bawa apa? Bawa navigasi itu, bawa ikan. Setelah berjalan, ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam kecapean. Tidurlah di atas batu yang besar, di bawah pohon yang rindang, di pantai. Ya. Maka ketika tidur, si Nun bin Yusa itu diwanti-wanti, kamu jangan tidur, perhatikan ikan. Nah, ketika sedang tidur lelap Nabi Musa alaihissalam, turun hujan rintik-rintik, ikan yang sudah mati kena air, gerupak-gerepek. Hidup lagi, langsung lompat ke mana? Ke laut. Itu Nun bin Yusa kalau molohok aja. Bukannya ngebangunin siapa? Nabi Musa. Malah bengong aja gitu. Sudah gitu, Nabi Musa bangun, ngajak berangkat lagi, gak diceritakan kejadian itu. Berangkat aja. Maka ketika sudah jauh, Nabi Musa alaihissalam ya pingin makan. Ya, ke asistennya, buka tuh ikannya. Maka si asistennya itu Nun bin Yusa baru ngeh kalau apa? Ikannya sudah lompat. Kata Nabi Musa, kamu gimana? Tugas kamu itu perhatikan apa? Ikan kalau lompat, buru-buru tahu ini udah jauh. Maka kalau cari guru itu diuji oleh Allah. Muter-muter dulu. Ada orang yang murid udah dapat alamat batu tulis. Muter kemana-mana. Ya. Diuji gak? Diuji. Nah begitu juga. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul. Berguru lagi. Kepada orang yang dimaksudkan oleh Allah. Maka dalam pencariannya itu. Sampai kata Nabi Musa alaihissalam. Aku tidak akan berhenti melangkahkan kaki walaupun bertahun-tahun. Alhamdulillah murid ada yang begitu. Ya, latar belakang pengin nyari guru mursyid. Ketemu dengan ini, ketemu dengan itu. Macam-macam kronologisnya. Yang jelas Allah akan menguji. Ketika ingin mencari wali mursyid, tantangannya pasti besar. Sebab wali mursyid itu disebutkan oleh para ulama laksana apa tuh yang suka kalau di al-kibrit al-ahmar. Kibrit itu artinya belerang. Belerang biasanya warnanya apa? Kalau belerang kuning. Kalau ini laksana belerang merah. Saking sulitnya, saking sedikitnya wali mursyid itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam diuji kesabarannya untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, menuju ke tempat di mana ikan itu melompat dan ternyata Nabi Khidir sudah ada di atas batu itu. Seneng gak Nabi Musa? Wah, seneng luar biasa. Sebab petunjuknya dari Allah. Bahwa orang itu memiliki ilmu yang lebih daripada dirinya. Maka pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam langsung ya meminta izin kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk berguru kepadanya. Nah, maka kalau berguru itu harus minta izin. Di dalam tarekat disebut meminta talqin zikir, supaya diajarkan zikir. Nah, itulah pintu gerbang memasuki tarekat. Seperti dulu para sahabat mendapatkan talqin zikir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menumbuhkan akidah, ya, keyakinan yang kuat. Ternyata pengin jadi murid Nabi Khidir enggak gampang-gampangan gitu. Ada syaratnya enggak? Wah, syaratnya satu sajalah. Syaratnya sabar, jangan berkomentar. Emang ngomentar itu susah apa gimana? Ya, nahan ngomentar itu susah apa enggak? Hati itu kok begini, kok begitu. Susah enggak? Ini pelajaran awal tuh hati bertorekat itu. Hati kita dilatih untuk bersih, untuk lurus, untuk baik sangka. Ternyata syaratnya dalam Al-Quran tidak berkomentar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengiyahkan. Ya, mengiyahkan. Ah, singkat cerita aja ini sebab sudah ini mungkin murid yang baru ini. Ya. Akhirnya diuji dengan 3 bentuk ujian. Setelah berkomitmen, berguru, syaratnya sabar, tidak nanya, tidak berkomentar. Maka Nabi Khidir alaihissalam mengajak Nabi Musa memasuki satu perahu punya orang lain. Di tengah berlayar, Nabi Khidir alaihissalam membolongi kapal yang dipakainya itu. Ya, kalau dalam hukum merusak barang orang lain apa hukumnya? Merusak barang orang lain hukumnya apa? Haram. Nabi Khidir melakukan satu tindakan yang dipandang haram sepintas dalam hukum yang berbentuk syariat. Nabi Musa, seorang nabi dan rasul yang dalam ilmu ya syariatnya tentang hukum, tentang aturan, bisa nahan enggak di sini? Lihat gurunya gimana? Melakukan tindakan yang sepintas haram dalam pandangan hukum syariat. Akhirnya enggak bisa nahan juga, kalau enggak ditahan kayaknya bisa jadi kembung. Ya kayak ibu-ibu kan mau marah ke suami tapi gimana ya? Ditahan aja, ngejendol di sini. Maka ibu-ibu jangan ditahan gitu, curhat kepada Allah. Siap? Ini curhat di Facebook. Hebat amat ibu-ibu sekarang udah bisa main Facebook. Ya, ditulis, curahan hatinya. Atau orang yang baca siapa aja jadinya. Yang bersifat privasi pribadi malah dibuka-buka. Ya. Membuka aib sendiri, membuka aib suami sendiri. Na'udzubillahimin. Yang membaca jutaan orang, dosanya kemana-mana. Maka pergunakan media sosial dengan bijaksana. Jadikan media ibadah dan dakwah. Jangan dipakai yang apa? Membuat keburukan dan dosa menyebar semakin luas. Na'udzubillahimin. Sampai di mana barusan? Kok jadi ke Facebook ini? Jangan-jangan banyak pengguna Facebook yang nakal ini. Sampai di mana tadi? Bolongi kapal. Ya, lihat nanti dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Baca sendiri. Ya, ini singkat aja. Akhirnya Nabi Musa gak tahan, gak sabar untuk tidak berkomentar. Akhirnya berkomentar, menyalahkan perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir dalam MOU-nya gimana? Sabar untuk tidak bertanya. Padahal mah maksudnya nanti juga akan ada penjelasannya, kok gak sabar ya? Kayak kita kepada Allah ngedoa kok gak dikabulkan juga. Nanti belum waktunya, nanti ada time pas. Nanti akan terasa hasilnya. Belajar sabar. Punya suami yang agak marahan dikit, sabar. Ya, jangan dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit ke orang tua. Suaminya juga. Ya, akhirnya banyak mengeluarkan kata-kata, pulang saja tuh. Gitu ya. Nah itu berbahaya. Sabar, nanti ada waktu, ada jawaban yang tepat. Nah kita ini dalam beragama, dibimbing dalam tarekat, belajar memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Belajar menahan diri dari keinginan kita yang belum tentu benar dalam pandangan Allah, yang tentu yang belum tentu baik. Akhirnya minta maaf Nabi Musa. Kemudian setelah itu turun perjalanan darat, ada lagi ujian yang kedua. Nabi Khidir alaihissalam ketika melihat ada seseorang anak laki-laki yang belum balig, langsung ditebas lehernya. Ya, dibunuh. Ya, di luar pengadilan, eksekusi pengadilan yang sah. Nabi Musa gimana? Lihat kelakuan gurunya Nabi Khidir gimana? Sama, akhirnya enggak sabar juga, komentar lagi. Akhirnya diingatkan dan minta maaf lagi. Yang ketiga kejadiannya, Nabi Musa dan Nabi Khidir memasuki satu perkampungan yang bakhil berjamaah. Datang ke sini, gak ada yang ngasih air. Jadi itu kampung bakhilnya berjamaah itu. Maka jangan sampai kita ini batu tulis jadi kampung bakhil berjamaah. Ya, makanya habis Jumat, kasih tuh makanan, minuman, sedekah. Ya, kalau ngaji arba'in kan jauh-jauh. Ya, sahibul bait di sini. Kasih makanan minuman, siap gak? Jangan jadi warga kampung bahil berjamaah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melihat Nabi Khidir ada al-jidar, ada benteng yang mau roboh. Nabi Khidir enggak minta izin, apalagi minta upah. Si dinding yang sudah mau roboh langsung aja beli semen sendiri kalau sekarang. Ya, beli apa tuh? Pasir sendiri, sekop sendiri. Ya. Ditegakkan kembali dinding yang mau roboh, enggak minta izin apalagi minta upah. Padahal lagi butuh apa? Lagi butuh bekal perjalanan. Enggak sabar lagi Nabi Musa komentar lagi. Setelah tiga kejadian, makanya angka tiga itu penting. Ya. Jadi diuji dengan tiga bentuk ujian. Setelah tiga, orang Sunda bilang nista maja utama. Ya, cukup memberikan ilmu buat Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Khidir, sebelum aku berpisah denganmu, aku akan menjelaskan takwilnya. Takwil itu apa? Takwil itu sesuatu petunjuk di luar yang zahir. Ya, petunjuk yang batin untuk membuka tabir yang zahir yang tadi membuat apa? Nabi Musa tidak sabar sehingga bertanya. Padahal pantangan. Maka dibukalah oleh Nabi Khidir alaihissalam, Musa, aku melakukan tiga tindakan bukan keinginan sendiri, tetapi yang tiga hal itu semuanya atas perintah Allah. Dan apa takwilnya? Dibuka oleh Nabi Khidir alaihissalam. Aku diperintahkan membolong program pasnya, tapi ketika perahu juga dilewat saja, mending selamat perahu, ya, cuma dibolongi sedikit. Atau diambil sama perompak. Jadi bagus mana? Tadi menurut hukum fikih syariat sepintas, haram gak membolongi? Tapi setelah tahu takwil, ya Allah buka, gak membolongi itu. Ingat ini, ilmu yang luas dan dalam. Ilmu yang diajarkan kepada Nabi Khidir AS dan kepada Nabi Musa AS. Dan ilmu itu tidak akan pernah berakhir. Ilmu itu akan terus mengalir. Yutil hikmata mayyasha, akan diberikan kepada para wali mursyid. Di mana para wali mursyid memiliki diberi oleh Allah ilmu zahir dan ilmu batin dengan pendekatan burhaniyah dan metode isra'kiyah. Jadi melihat menangkap sesuatu yang batin, tidak terjebak dengan sesuatu yang bayang-bayang. Coba bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita ada bayang-bayangnya enggak kalau ada cahaya? Mahal bayang-bayangnya atau mahal yang punya bayang-bayangnya? Yang gerak duluan yang punya bayang-bayang atau bayang-bayangnya? Lalu yang kedua, kejadian yang kedua. Nabi Khidir membunuh seorang anak laki-laki yang belum balig. Dibukakan oleh Allah. Ilmu Allah yang tidak terbatas. Besok pagi hari jam 7 yang akan terjadi kepada diri kita apa? Tahu gak? Begitu terbatas. Negara! Pembelajaran kepada Nabi Musa dan pembelajaran bagi kita. Karena itu dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Apa? Dalam pandangan ilmu Allah, si anak laki-laki itu sudah kelihatan. Jelas dalam ilmu Allah. Punya orang tua yang soleh. Orang tuanya saking cinta kepada anak itu. Dan anak itu akan tumbuh menjadi orang yang jahat. Sehingga si ibu bapaknya saking cinta ke anaknya itu akan mengikuti kejahatannya karena cinta kepada anak itu. Maka atas perintah Allah, kasih saja. Dan Allah akan ganti dengan adiknya yang punya karakter soleh. Dan pada akhirnya satu keluarga masuk surga. Orang tua, Allah memberikan adiknya anak yang soleh dan anak yang dibunuh karena belum balik sama masuk surga. Jadi berjamaah masuk surga semua. Seandainya, maka sama-sama masuk neraka. Mending sama-sama masuk surga, sama-sama masuk neraka. Wah, gak punya dosa dibunuh. Tapi kalau dibukakan secara keseluruhan, subhanallah, ilmu Allah itu menyelamatkan, membahagiakan satu keluarga. Kalau sudah gitu baru enggak? Oh, gitu ya. Kalau sudah dibuka apanya? Takwilnya, rahasianya. Yang ketiga, ya, di mana Nabi Khidir membangunkan kembali, mengokohkan kembali benteng yang akan roboh atas perintah Allah. Sebab di bawah benteng yang akan roboh itu tersimpan anak, tersimpan harta anak yatim yang sekarang anaknya pemiliknya masih anak-anak, belum bisa menggunakannya. Kalau roboh akan terangkat dan akan diambil oleh orang lain. Allah selamatkan lewat Nabi Khidir supaya dikokohkan kembali dan harta kekayaan warisan buat anak yatim itu terjaga. Satu waktu nanti kalau si anak itu sudah dewasa, Allah akan berikan kepadanya. Kebaikan semua enggak? Nah, inilah ilmu yang Allah berikan dan ilmu ini tidak akan pernah sirna. Dan alhamdulillah, ya, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, guru kita, langsung mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir alaihi salam. Nah, Nabi Khidir alaihi salam itu diberi ilmu yang luar biasa, hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, sudah dapat informasi bahwa akan ada nabi akhir zaman di mana akan menjadi penghulu seluruh para nabi, Sayyidul Anbiya. Seluruh para nabi dan para rasul, bahkan jagat sudah diciptakan terlebih dahulu. Kagum enggak Nabi Khidir? Kagum enggak? Dapat informasi itu? Wah, kagum. Akhirnya ngedoa kepada, ya Rob, panjangkan umurku. Biar aku jadi umatnya saja. Aku ridho menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya permintaannya dikabulkan oleh Allah. Nah, maka Nabi Khidir itu dipanjangkan umurnya, tapi hidupnya tidak seperti basyariah, seperti manusia kita biasa. Itu mah ada dalam pengetahuan Allah. Yang jelas, Nabi Khidir sampai hari ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membimbing umatnya. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terjadi perdebatan panjang. Ya, dulu Imam Al-Ghazali menjelaskan seperti ini tentang eksistensi Nabi Khidir, umurnya dipanjangkan oleh Allah, bahkan Imam Al-Ghazali sudah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, didebat oleh ulama-ulama yang zohir yang hanya menggunakan akal semata. Dipersalahkan, dianggap apa namanya itu? Dianggap khurafat, dianggap tahayul. Tahayul itu lamunan, khayalan, takhayul, bahasa Arabnya, dituding penyebar takhayul, Imam Ghazali, mursyid-mursyid yang lainnya. Maka kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekalian lihat di media sosial, ada yang membid'ahkan tasawuf, mengkafirkan, menyesatkan thariqah, senyum saja. Sudah dari sonohnya. Ya, jangan ngambek, apalagi sampai apa? Main jotos, jangan, udah saja dari sananya gak nyampe ilmunya, sudah apa? Gampil memponis. Nah, kita ya, kitab-kitabnya keterangannya jelas dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, cuma pemahamannya kalau dangkal tidak akan mendapatkan mutiaranya. Jadi kalau di media sosial ada yang menuding tasawuf aliran sesat, tarekat aliran sesat, biar ya, disesatkan oleh manusia. Dan kita alhamdulillah, ya, nih Pak Parto di TPRI, kita punya kewajiban untuk menjelaskan, mengangkat fakta yang sesungguhnya, bahwa tasawuf dan thariqah itu adalah justru yang akan membukakan mutiara dalam agama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga terus, mudah-mudahan dakwah kita terus oleh Allah diperkuat, diperkokoh. Kita harus menjadi bagian dari penolong agama Allah. Sebab apa? Tasawuf yang bersumber dari ihsan yang diajarkan oleh mereka. disebutkan dalam Al-Quran tidak akan pernah padam cahaya Allah itu, bahkan akan semakin bersinar. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita semua, ya khususnya Pak Parto di TPRI, mudah-mudahan cahaya Islam yang dibawa oleh tarekat kita menyinari umat yang lebih luas. Mahal Bapak Ibu sekalian, Bapak sedih lihat umat Islam, sebagian umat yang mensesatkan tasawuf, mensesatkan toriko. Padahal di perguruan tinggi saja, di perguruan tinggi Islam wajib menghadirkan ilmu tasawuf minimal 2 SKS. Dari mulai UIN, IAIN sampai universitas, ya, wajib menghadirkan kajian ilmu tasawuf walaupun hanya 2 SKS. Ini kelompok kecil, ya, udah petang-tang penteng-teng, petang-tang penteng-teng. Ngagul-ngagul si anu guru, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mereka mengkupas ilmu tasawuf. Makanya heran di mana itu referensinya. Mengagul-ngagul Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Padahal keduanya dalam kitab Majmu'atul Fatawa, jilid ke-11, maka Syekh Ibnu At-Taimiyah yang diagungkan oleh mereka, yang mereka menuding tasawuf dan tarekat sesat, justru mengkaji ilmu tasawuf. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi membahas beberapa kitab tentang ilmu tasawuf, bahkan berlabuh mendapatkan hakikat dari agama. Maka ini perjuangan mahal, ya, di TPRI ini sebagai langkah untuk mencerdaskan umat dan menjelaskan, mengangkat kembali fatwa yang sesungguhnya, fakta yang sesungguhnya tentang ilmu tasawuf dan tarekat. Siap semua berjuang? Ya. Bagi jamaah berjuangnya panteng, kata orang apa nih? Orang Betawi, panteng aja katanya di hari Jumat pagi, share, kirim-kirim ke saudara, ke teman, kemana yang lain, baik langsung lewat media sosial atau lisan. Lalu dikirim apa katanya? Emailnya, responnya. Ya. Sebab pasti tadi kelompok yang sedikit, yang rasa benar, rasa hebat tadi, yang membidah-bidahkan, yang menyesat-menyesatkan tasawuf dan tarekat, pasti akan ngirim email juga. Untuk apa? Menghalanginya. Ya, kalau dakwah perjuangan enggak ada yang menghalang-halangi, bukan juga dakwah itu. Betul tidak? Kalau takut ya di ada yang apa menghalang-halangi, bukan juga urusan dakwah, bukan juga urusan ibadah, bukan juga urusan jihad di jalan Allah. Nah, maka semua harus kompak, jamaah sekalian. Yuk kita reguk terus lewat tarekat ini. Tadi sudah disampaikan Nabi Khidir alaihissalam bagian dari mursyid guru di dalam tarekat Idrisiyah. Nah, akhirnya karena Nabi Khidir bersumber dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari Mekah, Jibril, Jibril dari Allah, maka hanya singkat 13 saja dari mursyid itu lewat Nabi Khidir langsung disambungkan kepada Nabi, hanya 13 silsilah yang sugro, yang singkat. Jadi bisa dua-duanya, maka dalam kitab Hadiqatul Rahin dua-duanya diangkat. Yang silsilah panjang kubro sampai kepada sahabat dan tabi'in disebutkan juga. Dan lewat Nabi Khidir alaihissalam, lewat silsilah yang sugro pun sama ditampilkan dalam kitab Hadiqatul Rahin. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya jelas. Sebab para ulama menjelaskan, laulal isnad laqola man syaa ma syaa. Hafalkan ini para ustaz nih. Seandainya agama tidak, rangkaian dari anu ke anu, dari ulama ke ulama, seandainya agama tidak mengajarkan tentang sana, laqola man syaa, pasti orang akan, yang akan ngomong siapa saja. Masa atas nama agama dengan sekehendaknya. Banyak gak Bapak Ibu sekalian? Banyak. Asal ganteng, asal terkenal, ya langsung jadi ustadz. Ya. Ada yang mantan komedian, ya kalau ceramah baru lihat aja udah ketawa. Justru dalam agama banyak ketawa akan apa? Mati hati kita. Ini yang yang enaknya pingin yang ketawa terus. Ngomong agama sama padahal dari hawa nafsunya sendiri, pikirannya sendiri, kacau agama ini. Maka Nabi menjelaskan di akhir zaman yang akan banyak adalah khutobah. Khutobah itu orang yang ngomong atas nama agama padahal dia bukan ulama, bukan orang yang diberi ilmu oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Nah, biar jelas silsilah dalam tarekat kita, ada yang sugro, ada yang kubro. Nah, Nabi Khidir alaihissalam tadi atas izin Allah dipanjangkan umurnya. Ada kitab namanya Kitab Al-Khilafiyah. Di situ dituliskan dalam kitab itu perdebatan antara ulama-ulama yang menjelaskan tentang Nabi Khidir alaihissalam dipanjangkan umurnya. Bahkan mereka memberikan kesaksian mereka telah berjumpa dengan Nabi Khidir. Dengan yang disebut ulama zohir yang sama sekali enggak percaya kalau Nabi Khidir itu masih hidup. Dulu katanya dikisahkan di zaman Nabi Musa saja. Jadi kitab tentang perdebatan itu. Nah, kita alhamdulillah jamaah sekalian atas izin Allah diberikan keyakinan, bahkan ada murid yang diperlihatkan oleh Allah sosok Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu ya bukan seperti manusia yang seperti kita butuh makan, butuh minum, tapi eksistensinya yang diperintahkan oleh Allah. Seperti Nabi, jasadnya sudah tahu apa, tapi nurnya yang dilanggengkan oleh Allah. Nabi Khidir pun bukan jasadnya, bukan manusia biasanya, tetapi eksistensinya, ruhnya yang diperankan oleh Allah. Tadi ingin apa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang menjadi penghulu para Nabi dan para Rasul, bahkan umatnya saja masuk surga mendahului para Nabi yang lain. Jadi Nabi SAW dengan umatnya memasuki surga lebih awal. Nah, Nabi Khidir AS saking sungguh-sungguh, maka diperkenankan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang enggak bisa ditangkap dengan apa ya? Ya, dengan mata telanjang. Ya. Ya seperti kita kepada Allah bisa ditangkap dengan mata Allah itu. Malaikat bisa dilihatnya. Begitu juga Nabi. Tapi kalau akan menangkap sosok Nabi Khidir alaihi, bahkan mendapatkan bimbingannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, tarekat kita dalam kitab Asasabil Mu'in fi Tara'iqil Arba'in pernah dinamai tarekat Sajiliyah di zaman Syekh Abu Hasan As-Sajili. Tarekat kita pernah dinamai dinamai juga tarekat Sanusi Muhammad ibn Ali As-Sanusi, dan bila menjelaskan dalam kitab itu hakikatnya sesungguhnya tarekat ini yang mengalami beberapa nama tadi hanya sebatas identitas, hakikatnya Thariqah Muhammadiyah, tarekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung ya, tarekat yang dijaga oleh Allah, tarekat yang membawa kebijakan Islam yang kafah, yang keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Jadi Thariqah Muhammadiyah adalah tarekatnya Nabi. Islam yang kafah, seperti perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, bertahap-bertahap, kafah, menyeluruh. Jadi tarekat Muhammadiyah berperang membawa ajaran Islam yang utuh dari masa ke masa. Nah, hakikatnya tarekah ini adalah yang pas tarekah Muhammadiyah. Nah, sebagai identitas, maka dari mulai tarekatnya dibawa oleh Syekh Akbar Al-Fatah tahun 32 dinamai tarekat Idrisiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Teruskan bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai mana terus-terus ini? Sampai kepada Allah ya. Usul kita kepada Allah. Harapan besar kita kepada Allah. Maka gak bisa dipaksa masuk tarekat Muhammadiyah ini. Dalam kitab Syarah Rawatib Al-Haddad yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad ya, Yaman, menyebutkan awalu tarik ba'isun kawiyun, permulaan memasuki tarekat apabila tertanam dalam batin kita, Allah tanamkan dalam batin kita ba'isun kawiyun, kesadaran yang kuat, al-iqbalu alallah, menghadap kepada Allah, punya cita-cita kepada Allah. Jadi kalau dalam hatinya belum ada bisa memasuki tarekat. Banyak bapak ibu sekalian ya, yang datang sekarang ke Pageningan, ke pesantren kita, alamatnya yang dari mana-mana, orang dari mana-mana ya, yang datang ternyata paling banyak tamu yang datang ingin masuk Idrisiyah, ingin dapat talqin bupatinya dan yang lainnya. Belum ada ba'isun kawiyun fil kulub, belum ada kesadaran yang kuat dalam hati mereka untuk menghadap kepada Allah. Paling banyak apa? Kalau bupati pingin jadi gubernur, baru segitu cita-citanya. Saking enak jadi bupati, pingin naik jadi apa? Gubernur. Ada lagi kemarin datang-datang dari sore, ikut malam Jumat, bahkan ikut subuh. Pas ditanya-tanya, pingin apa? Pingin membangun masjid seperti Masjid Al-Fatah. Terkabar siar katanya dapat link ke Arab Saudi biayanya. Maka nih pengurus siap-siap menghadapi banjirnya orang yang datang ke sini. Ada juga yang datang ke sini pingin dekat dengan Pak Sandiaga Uno katanya. Konon kabarnya Idrisiyah dekat dengan Pak Sandi katanya. Boleh gak punya cita-cita itu? Boleh-boleh saja. Tapi bagi pandangan ahli marifat, itu mah cita-cita. Cita-cita apa namanya? Murahan, ecek-ecek. Bahkan membuat terhalang cita-cita. Sebab ada ayam induknya dan anaknya ya, anaknya misalnya satu losin itu berapa? 12. Kita akan ambil semua, mending ambil induknya satu atau ambil anak-anaknya dulu satu-satu? Yang cepat yang mana? Yang pasti yang mana? Tiap-tiap mami katanya gitu. Kalau bahasa kita gitu, mami ngejar-ngejar, nggak usah dikejar-kejar, betul nggak? Ngejar-ngejar tuh si ciak itu ya. Begitu juga dalam cita-cita, hadir dalam maka Allah akan datangkan ribu barokah. rezeki. Induknya. Itu yang dimaksud tadi, induknya diambil, anak-anaknya akan ngikutin. Cita-cita kita kepada Allah menghadap nanti, sekalipun Allah datangkan dunia, dunia yang barokah dan ridho Allah. Nah ini diajak ke sana teh susah. Kalau yang enggak ada rezeki mah, yang enggak layak mah, kekeh aja minta talkin zikir tapi ingin jadi gubernur. Konon kabarnya Pak Sandi juga jadi katanya. Sampai nyampe ke sana ke Tasik nyampe. Banyak Bapak Ibu sekalian yang datang cuma ya membawa cita-citanya segitu. Ketika diarahkan ke induknya, batinnya tadi lihat ditangkap oleh rohani. Pas dikasih hadiah kok. Ada juga dari daerah yang lain terdengar ya, wali kotanya katanya karena ke Indonesia, bupatinya jadi juga karena Indonesia. Ya, di Jakarta juga karena Indonesia, datang ada yang dari Sumedang, dari mana. Setelah datang dijelasin cita-cita tertinggi, terus dikasih hadiah. Batinnya tuh. Susah makanya. Anugerah alladzi yaqdifu fi qulubil muridina law atair. Allah yang punya otoritas menanamkan ba'isun qawiyan, kesadaran yang kuat menghadap kepada Allah dan ingin berpaling dari tipu daya dunia dan makhluk. Kalau itu belum, enggak bakalan bisa masuk thariqah, sebab enggak bisa direkayasa, enggak bisa hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan enggak dengan hati, nanti juga keluar sendiri. Sebab enggak terasa apa yang diharapkan, enggak ada. Inilah mahalnya thariqah Muhammadiyah. Yang akan apa? Menggiring, menuntun murid. Kahabbadat thariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Syekh Abdul Rahman menjelaskan ketika beliau menulis kitab tentang ilmu balaghah, beliau mencontohkan kahabbadat thariqatus sufiyah, betapa agungnya thariqah Muhammadiyah, thariqah tasawuf, tahdi yang memberikan, yang menggiring, yang memberikan petunjuk ilal martabatil aliyah, untuk menggapai martabat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa mendapat martabat yang tinggi? Ayo jamaah sekalian, makanya mantapkan dalam batin kita, terus tumbuhkan kesadaran kita menghadap kepada Allah, ingin berpaling dari tipu daya dunia dan makhluk. Bukan makhluknya ditinggalkan, bukan dunianya enggak bekerja. Murid-murid kayu bangkit jamaah sekalian, jangan ada yang nganggur, enggak huleng, baca wirid. Ya kalau nganggur dalam pengertian molohok aja, nongkrong aja. Jadi murid itu ikuti adab-adaban suluknya, perhatikan kewajiban etika, adab suluk perjalanan batin kita menuju kepada dalam thariqah. Wiridnya disempurnakan, baca Qur'annya diperbaiki. Makanya di sini diajarkan sebelum ceramah umum ada tahsinul Qur'an, meningkatkan perbaikan baca Qur'annya, hafalan hadikoh yang belum hafal. Sholawat patihiyah sudah diijajahkan lagi, diperbaharui lagi. Ya, sampai ditingkatkan jangan satu kali, 3, 7, sampai 33. Diperbaharui lagi. Atas bimbingan Rasulullah SAW, sebab sholawat patihiyah adalah sholawat pembuka hati yang tertutup, rezeki yang macet. Dibukakan dengan keberkahan sholawat fatihiyah. Yuk kita raih kesuksesan dunia dan akhirat. Maka jamaah sekalian, agama bukan sebatas menjamin. Bukan ukuran kaya saja, walaupun miskin secara materi, tapi kaya hatinya, terhormat, tidak meminta-minta, berkualitas. Gali potensi diri kita. Allah kualitas asal kebanggaan kita, menggali potensi yang Allah berikan, maka insya Allah kita akan menjadi khair ummah, umat pilihan. Yuk jamaah sekalian, jangan ada yang lalai hatinya. Satu jam saja menjadi kerugian nanti bagi ahli surga. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marat bihim lam yadhkurullah fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga. Tidak zikir kepada Allah. Buka pintu-pintu kesuksesan. Zikir, salat sudah disampaikan. Ya, sudah di TPRI disampaikan. Ya, dalam Islam apa Indonesia Harmoni. Zikir la ilaha illallah dan sholawat. Jangan ada waktu yang sia-sia, hati lalai kepada Allah. Isi kalau enggak zikir, bersholawat kepada Nabi. Allah akan futuhkan, Allah akan bukakan, Allah akan sukseskan, Allah akan berhasilkan. Allah akan bahagiakan kita dengan bahagia yang hakiki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Maka jamaah sekalian, dalam bertarekat mengikuti bimbingan, jangan tanggung, tapi harus badlul juhdi, harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh, penuh semangat, optimis, sehingga power, kekuatan Allah akan hadirkan ke dalam diri kita. Menghadapi masalah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Bahkan dibalik masalah itu, musibah itu akan menjadi lompatan untuk meningkatkan martabat kita, derajat kita yang tinggi di hadapan Allah. Nah, ikuti terus adab-adabannya. Tadi sempurnakan wirid yang sudah ditalkinkan, bukan sebatas dapat talkin, udah lepas gitu saja. Ya, talkin zikir itu ibarat benih unggul, bibit. Kalau bibit unggul, dikasih bibit unggul, tapi gak ditanam. Kira-kira berhasil gak? Sudah ditanam. Gak dipelihara, gak disiram, gak dipupuk, gak dijaga dari hama dan penyakit. Kira-kira tumbuh baik apa enggak? Gimana mau panen? Maka talqin zikir itu ibarat bibit unggul. Dari mana asal-usulnya? Pentingnya punya silsilah. Bibit unggulnya dari Nabi Muhammad. Karena Nabi sampai kepada kita. Jadi bibit unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanah ya, zikirnya disempurnakan, akan tumbuh dalam batin kita akidah yang kuat. Ibarat akar ya pohon sajarah thayyibah mengakar tertancap. Ada angin puting belitung, beliung tidak akan apa tumbang. Akidah yang tertancap enggak bisa dikalahkan dengan harta, enggak bisa dibujuk rayu. Yang kedua, akan menjual kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, dari la ilaha illah talqin zikir itu, kita akan panen ibarat pohon kurma. Tu'ti ukulaha kulahinim biizni rabbiha. Maka akan panen dari kalimah la kita di nikmatan kebersamaan berserta Allah dan Rasulnya. Nikmat berserta Allah dalam zikir, nikmat berserta Rasulullah. Menyaksikan dan merasakan azab, merasakan nikmat-nikmat dari Allah, maka tindakannya itu akan penuh dengan akhlak yang mulia. Tambah sabar, tambah syukur, tambah tawakal, tambah ridho, terus. Akhlak-akhlak itu, akhlak Nabi akan turun. Akhlak Allah diikuti. Takhallaqu bi akhlaqillah. Menjadi wujud manusia, menjadi insan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, jangan tunggu kemuliaan Islam itu di akhirat saja, karena Allah telah menyiapkan, menjanjikan di balik menjalankan agama itu ada yang disebut dengan pahala dunia dan pahala akhirat. Pahala dunia segera kita raih kemuliaannya, kenikmatannya, kebahagiaannya dari hari ini mengikuti perjalanan thariqah ini. Semakin ke ujung akan semakin nikmat. Gini jamaah sekalian perbedaannya. Manusia yang ada di muka bumi ini kalau dibagi hanya dua. Ada ahli dunia, ada ahli Allah atau ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu siapa? Yang melakukan syariat. Maka itulah ahli ma'rifat atau ahli Allah. Ahli ma'rifat atau ahli Allah. Cita-cita Allah semakin tua, semakin mendekati ajalnya, semakin bahagia. Kenapa? Akan segera dengan zat yang selalu dirindukannya, yaitu Allah. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita udah kepala 4, suka ada yang kerasa enggak organ tubuh kita? Kerasa nih apa 43. Aduh. Ada ya, ada kolesterol, ada apa lagi? Asam urat gitu. Apa lagi? Ya, darah tinggi. Di satu sisi itulah alamat-alamat, indikasi-indikasi kita akan berjumpa dengan Allah. Jadi beri sakit tuh enggak apa? Allah, aduh, takut mati. Anak gimana? Semakin mantap. Tanda-tanda kita akan berjumpa dengan Allah. Kok ini uban tadinya cuma 1-2, sekarang wasta'ala ro'si syaibah. Sudah apa? Sudah penuh uban kita. Alhamdulillah. Gak usah dicelup-celup jadi item. Nanti kayak ABG. Biar putih. Tanda kita akan segera berjumpa dengan. Jadi ahli ma'rifat, ahli Allah semakin ke ujung. Anggota tubuhnya semakin berkurang, vitalitasnya akan turun, imunitasnya akan turun. Itu sudah takdir Allah, enggak bisa kita menghindar. Bagi ahli ma'rifat, tanda-tanda dekat dengan Allah semakin terbuka. Seneng enggak? Nah, kita hati kita sudah di situ apa belum? Jangan-jangan belum jadi ahli ma'rifat, ahli ngajepat ini. Kalau ngajepat apa? Kebanyakan tidur. Jam 3 dibangunin masih aja gak cepat. jadilah ahli Nah, jadi ahli ma'rifat dalam perjalanan kehidupan dunia yang sesaat ini semakin ke ujung, semakin senang dan bahagia, sebab akan segera dengan zat yang dirindukannya, yaitu Allah. Semakin meningkatkan bekal, ya, semakin meningkatkan bekal dan persiapan, segera ingin berjumpa dengan Allah. Sebaliknya bagi ahli dunia, semakin ke ujung, semakin cemas, semakin takut. Diperiksa, cek lab, aduh, jantung kena, aduh, ginjal kena, aduh. Wiridannya itu bukan, subhanallah, subhanallah, Allah, aduh, aduh, Allah. Jadi ahli dunia, kemarin dari mana, dari Hong Kong, ada jamaah yang kerja, majikannya gak mau punya anak, hartanya berlimpah, rumah ada 3 apa 4 sampai rusak gak dipakai. Ya, kebetulan si daerahnya tuh daerah Muiho, ya, Muiho itu di satu pulau, ya, pulaunya namanya pulau apa ya, lupa lagi, ya, satu pulau. Di situ mah nggak boleh pakai kendaraan, mau yang kaya mau yang miskin harus pakai sepeda. Dipikir-pikir, Bapak Ibu sekalian, kalau agama membatasi harus begini, harus begitu, dituding membebani, betul nggak? Pemerintah Hong Kong saking supaya sehat lingkungan, nggak boleh pakai kendaraan. Itu yang sudah tua-tua, pakai sepeda, ongko-ongko. Kok nggak ada yang protes dalam pengertian, ya, kalau agama memerintahkan begini, melarang begitu. Agama tuh, apa, nggak akan memajukan, membuat mundur kehidupan, banyak membelenggu. Padahal negara-negara maju dalam pengertian dunianya banyak apa? Banyak perintah larangan enggak? Semakin banyak. Maroko aja penaltinya Maroko sembarangan 5.000 kali 1.800 berapa? Berapa juta tuh? Berapa? Ya, sekitar 8 juta 9 juta hukumannya itu langsung di situ. Kalau kita lihat negara yang maju dunianya saja, kita lihat semakin maju semakin banyak aturannya. Tapi aneh kalau agama ngatu, dianggapnya apa? Baru dengar aja Jakarta akan diberlakukan syariat Islam, udah panik. Nanti enggak boleh begini, enggak boleh gitu. Suka aneh, kita ke negeri maju dunianya banyak larangannya, harus tertib, disiplin, bapak-bapak, ibu-ibu, kosong nih jalan, tapi lampu-lampunya melarang kita jalan, kosong, gak berani nyebrang, nunggu aja kosong. Kenapa? Dapat penalti nanti, ya, bukan sebatas tulisan. Aturan-aturan itu bakal apa? Dibuktikan. Jadi yang maju karena memang diatur, disiplin. Begitu juga agama dihadirkan. Belangguan. Wah, itu adalah diskriminasi. Laki-laki dan perempuan dibedakan. Emang beda. Ibu-ibu, ibu-ibu sama bapak-bapak teh beda apa sama ini teh? Aneh, ketika agama menyerukan wanita tutup aurat beda dengan laki-laki. Laki-laki mah mau gular-gular di bawah kolong jembatan juga enggak ada yang ngapain-ngapain. Ketika agama diskriminasi, apalagi emansipasi segala aja macam-macam tuh. Tuduhan kepada agama. Padahal kalau berpikir tuh, lihat negara maju dengan negara yang tidak maju, mana yang banyak aturannya? Dan aturannya mana yang dijalankan dan mana yang tidak dijalankan? Pasti negara maju, dunianya saja ukuran pasti banyak aturan dan aturan itu dijalankan bukan sebatas tulisan. Kalau di Indonesia banyak tulisannya enggak? Ada sungai dilarang buang sampah. Buang sampah dihukum 500 juta. Atau yang buang sampah, brus, satu truk malahan mah. Kelihatan enggak kebersihannya? Beda. Jadi kalau Allah ngatur bukan untuk Allah, bukan nyiksa kita, membahagiakan kita, mengatur kita supaya kita berhasil, supaya tertib. Aneh. Saking alerginya dengan Tuhan, alerginya dengan Allah. Atur agama dituding, agama itu biang kejumudan, biang kemunduran. Padahal secara real dan nyata, negara-negara yang maju lebih banyak aturannya dan aturan itu dijalankan. Ini sebagai perbandingan berpikir, Bapak Ibu sekalian. Mau kita maju? Mau kita sukses? Siap diatur? Ya, berguru harus disiplin sih ya. Bertorekat disiplin sih ya. Itu coba ibu-ibu enggak ngejawab. Makan dulu apa enggak dari rumah ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Yuk, jamaah sekalian, kita raih kesuksesan, siap? Sukses dunia akhirat, akhirat saja atau dunia saja atau dua-duanya? Apa ingin membuktikan Islam dengan tarekat Muhammad? Tinggal adab suluknya yang sudah dijelaskan, adab-adaban suluk, suluk itu berjalan dalam tarekat Muhammadiyah, tarekat Indonesia ini, maka harus kita mendisiplinkannya. Siap semua? Siap disiplinnya? Insyaallah. Jamaah sekalian, ya, murid-murid sudah mencicipi. Walaupun kadar mencicipinya beda, beda derajatnya, kembali ke bercita-cita dan kesungguhannya dalam meniti tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan, dan insyaallah kita sudah tinggal beberapa hitungan hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ya, sudah siap memasuki bulan Ramadan? Insyaallah pengajian kita datang bulan Ramadan pengajiannya libur apa? Ditingkatkan? Ada Syekh Akbar, kalau Ramadan itu tutup ya pengajiannya? Enak aja tutup. Ya, emangnya diskotik ditutup Ramadan? Tutup diskotik, buka selebar-lebarnya majelis ilmu dan zikir. Siap semua? Ya. Yuk, bulan Ramadan ya kita apa? Kita sambut dengan hati, nyambutnya saja haram masuk neraka. Ketika hati riang kebaikan, menyambut saja hati seperti itu, belum Ramadannya, belum puasanya, haram masuk neraka. Begitulah hebatnya kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan umur memasuki bulan Ramadan dan bisa panen raya dengan datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Yuk kita lanjutkan dengan majlis zikir. Yang batal silahkan untuk berwudu. Ayo siapkan zahir dan batinnya. Jangan ada yang kosong. Ya, biar tertib seperti sholat sabnya. Kalau zikir halakohnya. Mudah-mudahan dengan majlis zikir Allah kabulkan seluruh permohonan-permohonan kita yang baik di sisi Allah. Tarekat kita membutuhkan pergerakan besar ekonomi, dakwah, pendidikan dan seluruhnya, maka membutuhkan finansial yang besar, SDM yang semakin baik, yang semakin berkualitas untuk menyongsong kemuliaan Allah yang akan hadirkan di muka bumi ini di akhir zaman ini. Baik, kita tundukkan kepalanya, kita belajar mengelola hati kita. Majlis zikir adalah majlis yang akan mengelola hati, menggali potensi hati, di mana hati kita pernah musyahadah, pernah menyaksi kepada Allah. Jangan tertutup, jangan terhijab hati kita dengan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan kekuatan hawa nafsu. Harus lepas hati kita, sehingga akan terus musyahadah, permanen musyahadah kita, tersambungnya batin kita, tersingkapnya hati kita, terangkatnya hijab, terangkatnya penghalang antara hati kita dengan Allah. Majlis zikirlah yang akan membukakan itu semua. Maka mari kita bukakan majlis zikir kita dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Para jamaah sekalian, duduknya kedua tangan jangan dikepal tetapi di atas paha dekat lutut. Terus hadurul qalbi ma Allah, hadirkan hati kita beserta Allah. Tumbuhkan muraqabah di mana batin kita merasa ditatap oleh Allah. Tidak bisa menghindari tatapan Allah. Ketika di tengah malam kita sendirian, yang keduanya Allah. Allah sedang memperhatikan, menatap kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Inilah mahalnya ilmu tasawuf yang menghubungkan hamba, hati hamba dengan Allah. Jibril mengajarkan al-ihsan. Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Inilah cikal bakal ilmu tasawuf diajarkan oleh Jibril tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah saking khusyuknya, saking yakinnya kepada Allah, seolah-olah Allahnya kelihatan, seolah-olah Allahnya kelihatan. Fa ilam takun tarah, kalau belum bisa seperti itu, batinnya merasakan ditatap terus oleh Allah, dilihat terus oleh Allah, sehingga terjaga seluruh panca indranya karena hatinya selalu diawasi oleh Allah. Inilah inti ilmu tasawuf. Mari jamaah sekalian, faktor kehancuran manusia jatuh kepada maksiat, kerugian iktarobalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Allah mengingatkan, semakin dekat hisaban kepada manusia. Setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita. Dicium ubun-ubunnya, 10 tahun lagi ini umurnya. Ada yang tinggal setahun lagi, ada yang tinggal seminggu lagi. Tapi malaikat heran, kenapa? wahum fi manusia wahum fi ghaflatin mu'ridun. Kondisinya hatinya ghaflah, hatinya lalai. Allah pun tidak henti-henti menurunkan peringatan, mayati permainan dunia. Tidak ada pembelajaran berharga dari peringatan-peringatan Allah yang turunkan terus-terusan. Mereka asik dalam bergelimang kemaksiatan dan permainan kehidupan manusia. Ya Allah, uban sudah semakin penuh tapi tidak membuat dia sadar. Kematian di kanan dan di kiri, berita kematian, bahkan orang yang paling dekat, bahkan umurnya di bawah kita, enggak membuat hatinya tersambung, enggak membuat hatinya sadar ingin kembali kepada Allah. Inilah bahayanya manusia, celakanya manusia, karena faktornya satu, goplah hatinya. Tidak ada yang mengingat. Tapi majlis zikir jadikan majlis taubat bagimu. Usaha kita akan kembali kepada Allah. Kita semua akan mencicipi kematian. Bukankah kita berharap ingin husnul khotimah? Kebiasaan kita. Bagi ahli ma'rifat, ahli Allah, udur semakin menjadi-jadi, batinnya bahagia ingin segera berjumpa dengan Allah. Kenipan dan dunia mah kecil. Kematian adalah ditunggu-tunggu, yarju liqa rabbih, terus ditunggu dengan meningkatkan amal soleh. Bekal pikirannya, tenaganya, hartanya dipergunakan Allah, menjadi penolong-penolong agama Allah dengan harta, dengan pikiran, dengan ilmu. Mari jamaah sekalian, jangan takut dengan kematian. Kematianlah indah bagi orang yang beriman. Yang harus kita lakukan adalah al-istidadu lil maut qabla nuzuliha, persiapan dan pembekalan sebelum kematian itu menghampiri kita. Mari baca istighfar sama-sama, kita bersihkan, kita akan datang bulan Ramadan. Bersihkan hati terlebih dahulu dari seluruh dosa-dosa kita, jangan terulang kembali. Allah, astagfirullah. Al-Azim. Astagfirullah. Terus baca ulang-ulang. Bahagia. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bersyukur Allah telah gerakan hati kita, Allah tiupkan lewat para malaikat ke dalam hati kita, sehingga hati kita sadar mengakui akan segala kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Tetesan air mata itulah kenikmatan di dalam bertobat kepada Allah. Tetesan air mata karena takut dan malu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak jatuh kepada dosa yang sama, sampai kita kembali kepada Allah. Allah mampukan mengisi lembaran-lembaran sampai lembaran yang terakhir dengan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Mari jamaah sekalian, hadapkan hati kita kepada Allah. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Adzikru akrabu turuq ilallah. Zikir adalah jalan yang paling dekat kepada Allah. Ayo kita buktikan dekatnya jalan dengan kepada Allah dengan zikir. Ikuti adab-adabannya. Pertama, robitoh, artinya hubungkan batin kita dengan mursyid sebagai pembimbing lahir dan batin. Kemudian madad, artinya minta bimbingan supaya sampai kepada tujuan. Guru bukan tujuan, sebatas murabbiruh, pembimbing. Maka mintalah bimbingan dengan madad supaya tersambung kepada tujuan, yaitu kepada Allah. Husul ilallah. Mari jamaah sekalian, kita akan mengucapkan kalimah yang paling afdol dibaca oleh nabi kita dan para nabi. Itulah kalimat la ilaha illallah. Buang dari hati kita, pikiran kita selain Allah. Napikan, keluarkan gambaran-gambaran dunia dari hati dan pikiran kita. Yang dirasakan adalah Allah dalam batin kita. Mari lapalkan sama-sama. Afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha ilmu Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.

Nama Allah wazkurisma rabbik. Allah adalah tujuan kita. Dunia dan segala kehidupan segera akan kita tinggalkan. Wa inna ilahi roji'un, kita akan kembali kepadanya. Sekejap kehidupan kita milik Allah. Bagi nikmat beserta Allah. Kecil, bahkan zikir sir dari zikir jahar yang diajarkan oleh Nabi Jahron dengan suara keras sampai basah lisan kita. Kemudian zikir sir rahasia hati kita antara kita dengan Allah. Ana jalisu man zakaroni, dalam hadis kudsi, aku adalah sahabat dengan orang yang selalu zikir kepadaku. Disebut sahabat Allah. Disebut temannya Allah bagi orang yang selalu zikir kepadanya. Tenang, damai, cerah pikirannya, batinnya. Menghadapi apapun tantangan, tenang batinnya. Terus zikir sir ini harus dilatih. Dijaga hati kita, tantangan dari mata kita, tantangan dari telinga kita, dari problem-problem kita. Apakah zikir kita berhenti? Allah akan uji zikir sir kita. Azikru mansurul wilayah, zikir adalah ciri kewalian yang Allah perlihatkan. Waman wapakoli zikri pakod uti al mansur, barang siapa yang banyak zikirnya Allah berikan tanda kewaliannya. Waman salaba zikro pakod uzila, barang siapa yang berhenti zikirnya dicabut oleh Allah tanda kewaliannya. Dunia masih tetap terjaga, bumi masih terus berputar. Walaupun penduduk bumi zikir kepada Allah di bawah bimbingan tarekat Muhammadiyah, maka bumi ini masih berputar. Allah jaga, Allah ridho, Allah masih berharap kepada penghuni bumi ini. Tapi dalam hadis Nabi, ketika sudah tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang zikir kepada Allah, maka akan kiamatlah kehidupan dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina sallu alaihi wasallim. Salat ummiyah satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ummi wa la yusalli. Salat Fatihiyah tiga kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, sabda Nabi, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat kepada kita, menurunkan ampunan dan kasih sayang. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق. Salawat kemenangan, salawat pembuka dari hati yang tertutup, pikiran yang tertutup, rezeki barokah yang tertutup, Allah bukakan dengan berkah salawat Fatihiyah. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر يوم الدار العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل التي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل التي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. نسألك رحمة يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار. Yang mencipta, yang memelihara, yang menjadikan, yang memberikan rezeki, yang kuat, yang hebat, yang perkasa. Al-Hakamul Azul Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalilul Karimul Rakibul Mujibul Wasiul Hakim Al-Wadudul Majidul Ba'isul Syahid الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنعم المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغاني المغني المعطي المانع دار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Angkat tangan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang duduk di majlis zikir atas doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ilahana zawikna ya zal jalali wal ikram ladzata jami asma'ika wa sifatika wa musyahadati datik fi tajalliyatika bi'adhamatika wa kibriyaik kama zawakta zalika nabiyaka sayyidana wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati kudri kudsikal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairu dhalin wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah lana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana wasi' alaina fahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya ghaniyu agnina bifadlik amman siwak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biberkati umil kitab al-fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.